Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Akhiral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharal umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan hak yang terakhir dari hukukun da'at ilaihal fitrah wa qarratuhas syariah. Hak yang terakhir yaitu hak yang ke-10 tentang haqqu ghairil muslimin. Hak selain kaum muslimin. Yaitu haknya non-muslim. Ghairul muslimin, selain orang-orang Islam, bisa baca dari awal, yasmalu jami'al kafirina, mencakup atau meliputi semua orang-orang kafir. Ghairul muslimin, selain orang-orang Islam, non-muslim, ini mencakup semua orang-orang kafir. Semua orang kafir. Wahum asnafun arba'ah. Dan mereka, orang-orang kafir itu ada 4 golongan. Yaitu harbiyuna wa musta'minuna bikasril mim wa mu'ahadun wa dhimmiyun. 4 golongan. Orang-orang kafir itu adalah yang pertama harbiyun. Yang kedua musta'minun dengan kasrah huruf mim. Musta'minun. Yang ketiga mu'ahadun. Dan yang keempat adalah dhimmiyun. Harbiyun adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Itu harbi, kafir harbi, jamaknya harbiyun, yaitu orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Itu harbiyun. Yang kedua musta'minun. Musta'min. Musta'min adalah orang kafir yang meminta perlindungan. Orang kafir yang meminta perlindungan. Meminta perlindungan, jaminan, keamanan terhadap kaum muslimin. Ini musta'min. Jadi al-musta'min itu adalah alladhi qadya min dari harbin lakin dakhola ilayna bi amanin. Al-musta'min itu adalah orang kafir. Orang kafir yang datang dari negerinya orang kafir harbi. Tetapi datang pada kaum muslimin dengan keamanan, dengan jaminan keamanan. Untuk melakukan jual beli atau untuk bekerja atau untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Itu musta'min. Jadi orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Yang ketiga adalah mu'ahadun. Mu'ahadun ini adalah orang-orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Orang-orang kafir. Mu'ahad itu berasal dari orang-orang kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Tapi ada atau memiliki perjanjian, mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian untuk tidak saling memerangi, untuk saling menjaga. Ini sebagaimana yang terjadi di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir Quraisy dalam peristiwa Al-Hudaybiyah, dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Itu diadakan perjanjian di situ. Sehingga terjadilah perjanjian dengan persyaratan yang disepakati antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Lah mereka setelah mengadakan perjanjian, dengan orang-orang Islam, mereka menjadi mu'ahadun. Kafirnya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang keempat adalah dhimmiyun. Orang-orang kafir dhimmi. Orang-orang kafir dhimmi. Dhimmi itu adalah alladhi yaskunu ma'ana. Orang kafir yang tinggal bersama kita kaum muslimin. Orang kafir yang tinggal bersama kita kaum muslimin. Wa nahmihi wa nadubu anhu. Yang kami lindungi dan kami bela. Wa huwa alladhi yu'til jizyah. Yaitu orang kafir yang memberikan jizyah. Orang kafir yang memberikan jizyah, memberikan upeti, badalan an himayatihi, sebagai ganti dari perlindungan terhadap dia, wa baqahi fi biladina, dan sebagai ganti dia tinggal di negeri kaum muslimin. Jadi jizyah, pajak atau upeti yang diberikan oleh orang kafir dhimmi kepada pemerintah muslim itu adalah sebagai ganti dari perlindungan terhadap dia dan sebagai ganti dari dia tinggal di negeri kaum muslimin. Dan penguasa itu mengakui, penguasa itu mengakui, menetapkan orang-orang kafir dhimmi itu untuk tetap berada di atas kekafirannya. Ya, tetap berada di atas kekafirannya, yang Nasoro tetap Nasoronya, tetap Nasrani, yang Yahudi tetap Yahudi. namun dengan syarat membayar jizyah dan mereka harus berpegang kepada hukum-hukum agama yang diberlakukan pada mereka. Ada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, dari keempat golongan orang kafir itu ada yang mereka mendapatkan hak, ada yang tidak mendapatkan hak. Fa'ammal harbiyun, kita baca penjelasannya. Fa'ammal harbiyuna falaysa lahum alaina haqqun min himayatin aw riayatin. Maka adapun orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, maka mereka tidak memiliki hak terhadap kita. Mereka tidak memiliki hak terhadap kaum muslimin. Min himayatan, dari hak perlindungan dan hak penjagaan. Sehingga darahnya mereka itu tidak haram. Ya. Artinya halal. Demikian juga hartanya, kehormatan mereka itu tidak haram. Mereka tidak memiliki hak terhadap kaum muslimin dari hak perlindungan dan hak penjagaan. Jiwa, harta, kehormatan mereka tidak dijaga dan tidak dilindungi. Tidak mendapatkan jaminan keamanan, tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Darah mereka itu tidak haram, artinya halal. Itu mereka, orang-orang kafir harbi. Karena mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, memerangi Islam. Sehingga darah mereka itu halal. Ya. Darah mereka itu darah yang halal. Nah. Demikian juga harta mereka. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa ammal musta'minuna falahum alaina haqqul himayati fil waqti wal makanil muhaddadaini lita'minihim. Adapun orang-orang kafir musta'min, orang-orang kafir yang meminta perlindungan, maka mereka memiliki hak terhadap kita kaum muslimin, hak perlindungan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Maka mereka, orang-orang kafir musta'min, memiliki atau mendapatkan hak perlindungan terhadap kaum muslimin. Hak perlindungan pada waktu dan tempat al-muhaddadain. Waktu dan tempat yang telah ditentukan. Lita'minihim, untuk memberikan keamanan kepada mereka. Tidak mendapatkan hak perlindungan pada waktu atau sepanjang waktu tanpa batas dan di semua tempat, tidak. Tempatnya, waktunya sudah ditentukan. Sampai kapan dia berhak mendapatkan perlindungan, ini tergantung dengan perjanjian yang telah dibuat, yang telah ditetapkan. Dan memberikan perlindungan kepada mereka, orang-orang kafir musta'min, orang-orang kafir yang meminta perlindungan, ini adalah perkara yang disyariatkan. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dan jika ada seorang dari orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia mendengar firman Allah. Kemudian antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Thumma ablighu ma'manah. Kemudian antarkan dia ke tempat yang aman bagi dia. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6 ini menunjukkan tentang disyariatkannya memberikan perlindungan kepada orang kafir yang meminta perlindungan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman yang artinya, dan jika ada seorang dari kalangan orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, Allah perintahkan fa'ajirhu, maka lindungi dia. Hatta yasma kalamallah, sampai dia mendengar firman Allah. Thumma ablighu ma'mana, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Nah, seorang menjadi kafir musta'min, atau orang kafir menjadi musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan kemudian mendapatkan jaminan perlindungan, ini tentunya ada ketentuannya ya. Dan ada akadnya yang disebut dengan akdul aman. Orang yang melakukan akdul aman antara orang kafir dengan orang Islam, orang kafir yang meminta perlindungan kepada orang Islam, kemudian terjadi akad di situ. Akad untuk mendapatkan, orang kafir itu mendapatkan perlindungan, orang Islam memberikan perlindungan, terjadi akad. Nah, akad itu namanya adalah akdul aman. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan setelah dilakukan akad itu namanya musta'min. Dia disebut musta'min kafir, musta'min. Nah, setelah itu dia mendapatkan jaminan keamanan. Dia mendapatkan hak perlindungan. Dilindungi hartanya, dilindungi darahnya. Dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan akad yang dilakukan. Dan jaminan keamanan, memberikan jaminan keamanan ini adalah bisa dilakukan dan sah dilakukan oleh setiap orang Islam. Semua orang Islam itu bisa memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang meminta keamanan, yang meminta perlindungan. Setiap orang Islam bisa, dengan syarat dia itu balik. Orang Islam yang memberikan jaminan keamanan itu adalah balik, berakal, dan tidak terpaksa. Ya, balik, aqil, mukhtar. Balik, ya. Sudah balik, kemudian berakal, kemudian dia mukhtar. Yaitu melakukannya dengan kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Nah, ketika ada orang Islam yang sudah balik, dia berakal, kemudian dengan kemauan sendiri, bukan karena paksaan, memberikan jaminan kepada orang kafir yang meminta perlindungan, maka itu sah. Ya. Jaminan keamanan itu kepada orang kafir, sehingga orang kafir menjadi musta'min, itu tidak harus dilakukan oleh penguasa, tidak harus dilakukan oleh pemerintah, tidak. setiap individu dari kaum muslimin pun bisa. Nah, kalau sudah ada individu, ada seorang muslim memberikan jaminan keamanan, maka ini harus diakui oleh seluruhnya termasuk pemerintahnya. Bahkan seandainya wanita muslimah, bahkan seandainya wanita muslimah, wanita memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang meminta perlindungan, maka ini sah, sah dan itu diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah mengatakan kepada seorang sahabiyah, sahabat wanita yang bernama Ummu Hani. Beliau, Rasul bersabda kepadanya, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Qad ajarna, sungguh kami akan melindungi orang yang kamu beri perlindungan wahai Ummu Hani. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan dilakukan oleh wanita itu sah dan itu diperbolehkan. Bahkan seorang budak sekalipun, budak muslim yang balig berakal dengan kemauan sendiri tanpa paksaan memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang datang meminta jaminan keamanan, kemudian budak itu memberikan, ini sah dan berlaku. Dan orang kafir itu harus dilindungi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum." Dhimmatul muslimina wahidatun. Tanggungannya kaum muslimin, tanggungan kaum muslimin itu satu. Yas'a biha adnahum. Orang yang paling rendah dari kaum muslimin itu yas'a biha, yaitu bisa melakukan jaminan tanggungan tersebut. Lah yang paling rendah dari kalangan kaum muslimin ya budak. Budak dari kalangan muslimin, kalau seandainya dia memberikan jaminan keamanan, ini sah. Syaratnya itu cuma tiga tadi. Balig, berakal, mukhtar. Dengan kemauan sendiri, bukan dipaksakan. Dan kalau ada seorang muslim memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang meminta jaminan keamanan, maka berlaku untuk semuanya. Termasuk penguasa juga memperlakukan itu. Kemudian jaminan keamanan itu juga bisa terjadi secara umum. Jaminan keamanan juga bisa terjadi secara umum. Lah, kalau jaminan keamanan terhadap orang-orang kafir secara umum, ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa saja. Kalau jaminan keamanan yang berlaku secara umum, ini hanya dilakukan oleh penguasa. Ya. Perorangan, per individu dari kaum muslimin tidak bisa. Jaminan keamanan terhadap orang-orang kafir secara umum seperti penguasa memberikan jaminan keamanan kepada daerah tertentu dari daerahnya atau mungkin negerinya orang-orang kafir, ya. Diadakan akad, mereka minta jaminan keamanan, perlindungan, lalu kemudian dari penguasa memberikan jaminan kepada mereka. Penguasa memberikan jaminan secara umum kepada mereka. Maka mereka menjadi musta'minun. Orang-orang kafir musta'min. Nah, jaminan keamanan terhadap orang-orang kafir yang secara umum ini, baik untuk sekelompok orang-orang kafir atau untuk satu negara dari negara kafir, ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa, imamul muslimin saja. Kalau perorangan tidak bisa. Kalau perorangan bisa memberikan jaminan keamanan juga kepada perorangan juga dari kalangan orang-orang kafir. Nah, kalau orang kafir sudah mendapatkan jaminan keamanan, maka mereka berhak mendapatkan jaminan keamanan. Darah mereka haram. Harta mereka haram. Enggak boleh dialirkan darahnya. Enggak boleh membunuh mereka. Enggak boleh hartanya dirampas. Dan hukumnya adalah haram. Dosa besar bagi orang Islam yang mengambil harta mereka atau mengalirkan darah mereka. Itu harus dipenuhi, wajib dipenuhi jaminan tersebut. Jaminan sudah diberikan. Ini merupakan akad yang orang Islam itu harus menunaikan akadnya. Haram membunuh orang kafir musta'min. Haram menjadikan mereka sebagai budak. Dan juga perkara-perkara yang sudah disepakati bersama harus dipenuhi, yang sudah disepakati dalam akad. Itu kafir musta'min. Wa ammal mu'ahaduna falahum 'alaina al-wafa'u bi ahdihim ila al-muddati allati jarat al-ittifaqu 'alaiha bainana wa bainahum. Dan adapun orang-orang kafir mu'ahad, maka mereka berhak, ya, mereka berhak terhadap kita al-wafa'u, untuk dipenuhi bi ahdihim, perjanjian mereka, sampai batas waktu yang telah berlangsung kesepakatan. Sampai batas waktu yang telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian itu antara kaum muslimin, antara kita kaum muslimin dan antara mereka. Madamu mustaqimina lana alal ahdi lam yanqusu syai'an. Selama mereka itu berlaku adil, selama mereka berlaku lurus terhadap kita kaum muslimin pada perjanjian itu, mereka tidak mengurangi sedikit pun dari perjanjian itu. Walam yu'inu ahadan alaina, dan mereka tidak membantu seorang pun untuk memerangi kita. Walam yata'anu fi dinina, dan mereka tidak mencela agama kita. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, illalladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang mengadakan perjanjian dengan kalian, kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun perjanjian itu pada kalian, dan mereka tidak membantu seorang pun untuk memerangi kalian, maka penuhilah perjanjian mereka. Fa'atimu ilaihim ahdahum, maka penuhilah perjanjian mereka. Ila muddatin, sampai masanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat yang 4. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi perjanjian yang diadakan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian dengan orang kafir, apa dengan orang Islam, maka supaya dipenuhi perjanjian itu selama mereka tidak mengurangi, tidak melanggar perjanjian itu, dan mereka tidak membantu seorang pun untuk memerangi kaum muslimin. Kalau seperti itu, maka diperintahkan oleh Allah agar supaya dipenuhi perjanjian itu sampai pada masa yang telah ditentukan. wa qawlihi, dan karena firman Allah. Wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimatal kufri innahum la aymanalahum. Dan jika mereka merusak, nakathu, dan jika mereka merusak, melanggar aimanahum, sumpah janji mereka, min ba'di ahdihim, setelah mereka berjanji dan mereka mencela agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah orang, para pemimpin kekafiran, innahum la aimanalahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak bisa dipegangi sumpah-sumpah mereka. Surat At-Taubah ayat yang ke-12. Kalau mereka orang-orang kafir mu'ahad yang telah mengadakan perjanjian dengan orang Islam untuk tidak saling memerangi, perjanjian untuk tidak saling memerangi, ya, gencatan senjata, kok kemudian mereka melanggar, mereka melanggar perjanjian itu, maka batal perjanjian itu, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu diperangi. Nah, orang-orang kafir mu'ahad ini, orang-orang kafir mu'ahad ini asalnya adalah orang-orang kafir dari kafir harbi. Orang-orang kafir harbi yang kemudian mengadakan perjanjian. Nah, ini yang bisa melakukan adalah imam, penguasa. Yang melakukan adalah imam atau penguasa atau penggantinya atau wakilnya. Mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir harbi. Perjanjian untuk tarkul qital, untuk meninggalkan peperangan, yaitu untuk tidak saling memerangi dalam batas waktu yang disepakati sesuai kebutuhan. Nah, orang-orang kafir yang sudah melakukan akad perjanjian dengan kaum muslimin, dengan penguasa kaum muslimin, maka mereka menjadi kafir mu'ahad. Nah, dan ini perkara yang diperbolehkan, perkara yang disyariatkan sebagaimana disebutkan dalam dua ayat tadi, dalam surat At-Taubah ayat yang keempat dan juga ayat yang ke-12. Nah, ini juga disebutkan di dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-61 Allah berfirman, wa in janahu lisalmi fajnah laha, dan jika mereka condong pada perdamaian, wa in janahu lisalmi, dan jika mereka condong pada perdamaian, fajnah laha, maka adakan perdamaian dengan mereka. Dan Nabi SAW melakukan dengan orang-orang kafir Quraisy pada sulhul Hudaybiyah, melakukan akad. Itu akadnya disebut dengan akadul hudnah. Dan perjanjian yang dibuat pada sulhul Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, perjanjian yang dibuat di situ batas waktunya asyrusinin, 10 tahun. 10 tahun tidak saling memerangi, saling menjaga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan perdamaian, melakukan akad. Akad perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Yang ada di Madinah. Nah, ketika sudah dilakukan perjanjian sudah dilakukan akad perjanjian itu, maka mereka orang-orang kafir itu namanya orang-orang kafir mu'ahad. Al-mu'ahadun, orang-orang kafir mu'ahad. Lah mereka punya hak. Mereka memiliki hak agar supaya perjanjian itu dipenuhi. Orang Islam, kaum muslimin dengan penguasannya wajib untuk memenuhi perjanjian itu. Dan ini hak mereka. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibatalkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat selama mereka itu bersikap lurus. Mereka tidak khianat. Dan tidak ada kekhawatiran mereka khianat. Seperti Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-7. فَمَسْتَقَوْمُ لَكُمْ فَسْتَقِمُ لَهُمْ. Maka selama mereka itu berlaku adil, maka selama mereka berlaku lurus, mereka tepati perjanjian yang telah dibuat. فَسْتَقِمُ لَهُمْ. Allah perintahkan, maka bersikap luruslah kalian terhadap mereka. Enggak boleh orang-orang Islam memulai melanggar, enggak boleh. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhi akad. Ini umum akad terhadap sesama orang Islam, akad terhadap orang-orang kafir dalam perjanjian ya, dengan orang-orang kafir muat ini juga harus dipenuhi. Namun kalau mereka sudah membatalkan, ya, mereka membatalkan dengan cara mereka memerangi duluan, maka batal perjanjiannya sudah. Hilang sudah enggak ada lagi. Mereka sudah tidak lagi menjadi kafir mu'ahad, mereka menjadi kafir harbi. Kalau mereka membatalkan, mereka tidak punya hak lagi untuk dipenuhi hak apa perjanjian mereka. Atau mereka membatalkan dengan cara mereka itu membantu musuh untuk memerangi kaum muslimin. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Ya. Sudah diakad, sudah dilakukan perjanjian damai ya, dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka kemudian melanggar. Itu dalam kisah perang Khandaq. Kita kan mereka tahu kaum musyrikin dan orang-orang kafir bergabung datang ke Madinah mau menyerang Madinah, menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah, yang kemudian Rasulullah SAW membuat pertahanannya dengan membuat parit yang mengitari dalam bentuk tapal kuda di Madinah ya, pertahanannya seperti itu. Nah orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah yang sudah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk damai, untuk tidak saling memerangi, tahu seperti itu, pikiran mereka pasti umat Islam hancur, pasti menang orang-orang kafir karena jumlahnya besar. Akhirnya mereka melanggar. Mereka orang-orang Yahudi ini juga bergabung dengan mereka, ya, ikut memerangi kaum muslimin. Nah, ternyata Allah hancurkan mereka orang-orang kafir dan mereka dikalahkan. Maka perjanjian dengan mereka orang-orang Yahudi itu sudah batal. Akhirnya kemudian mereka dihukum bunuh ya. Itu masukan dari siapa pemimpin orang Ansar itu, Sa'ad bin Mu'ad ya. Yang sudah balig laki-lakinya dibunuh. Ya, semuanya diperiksa satu persatu. Sudah balig atau belum sudah balig, bunuh. Sudah balig, bunuh. Karena mereka melanggar janji, perjanjian. Kemudian anak-anak dan wanitanya itu ditahan menjadi budak. Dan ada seorang Yahudi yang waktu itu diperiksa belum balig, dia selamat, dia lepas dan masuk Islam menjadi sahabat. Kemudian bercerita tentang kejadian itu. Jadi kalau mereka membatalkan perjanjian itu dengan memerangi atau dengan membantu atau dengan membantu musuh memerangi Islam atau membunuh orang Islam atau membatalkan dengan mereka merampas harta orang Islam, dengan demikian secara otomatis perjanjian itu batal. Atau mereka mencela Islam, maka batal. Karena itu Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 12 yang tadi sudah kita baca, wa in nagathu aymanahum, jika mereka merusak sumpah janji mereka, min ba'di ahdihim, setelah mereka berjanji dan mereka mencela agama kalian, maka perangi para pemimpin-pemimpin kekafiran. Innahum la aymana lahum, karena sunnya mereka orang-orang yang tidak bisa dipegangi sumpah mereka. Itu mereka orang-orang kafir mu'ahad. Kemudian yang keempat, wa amma dhimmiyun fahum aktsaru haula'il asnafi huquqan. Dan adapun orang-orang kafir dhimmi, maka mereka itu adalah golongan yang paling banyak hak-hak mereka. Fima lahum wa alaihim, hak-hak pada hak-hak yang lahum untuk mereka, yaitu menjadi hak mereka, wa alaihim, dan hak atas mereka yang menjadi kewajiban mereka. Mereka orang-orang kafir dzimmi itu yang paling banyak mendapatkan hak dari orang Islam. Dzalika li'annahum ya'ishuna fi biladil muslimina wa tahta himayatihim wa ri'ayatihim bil jizyati allati yubadzilunaha. Hal itu karena sesungguhnya mereka hidup di negara, di negeri kaum muslimin, dan mereka di bawah perlindungan dan penjagaan kaum muslimin dengan jizyah, ya, dengan jizyah upeti yang mereka berikan. Fayajibu ala wali amril muslimina ayahkuma fihim bihukmil islami fi nafsi wal mali wal ardi. Maka wajib bagi penguasa pemerintah kaum muslimin, wajib menghukumi mereka dengan hukum Islam pada jiwa, harta, dan kehormatan. Artinya kalau ada terjadi pembunuhan di antara mereka atau terhadap mereka, maka hukum yang diperlakukan untuk mereka hukum Islam, seperti qisas, kemudian ada diat, dan yang semisalnya. Demikian juga harta, kalau terjadi pencurian umpamanya di kalangan mereka, yang diperlakukan untuk mereka adalah hukum Islam, seperti potong tangan, seperti juga hukum cambuk, hukum rajam, dan yang lainnya diperlakukan untuk mereka. Wa ayuqimal hudud, wa ayuqimal hududa alaihim fima yataqiduna tahrimahu, dan wajib bagi penguasa muslimin untuk menegakkan hukum, hukum had, yaitu hukum-hukum terhadap tindak kejahatan yang telah ditentukan oleh syariat. Wajib ditegakkan bagi mereka dalam perkara yang mereka yakini haramnya. Wa yajib alaihi himayatuhum wa kaful adza anhum, dan wajib bagi penguasa melindungi mereka dan tidak menyakiti mereka, menahan dari menyakiti mereka, itu tidak menyakiti mereka. Wa yajibu ayatamayyazu 'anil muslimina fil libas, dan wajib bagi mereka untuk membedakan diri dari kaum muslimin dalam hal pakaian. Jadi pakaiannya itu enggak boleh sama. Supaya dibedakan agar kelihatan, oh itu orang kafir. Jadi tidak sama, ada tandanya, dan ini ditentukan oleh pemerintah, oleh penguasa. Orang-orang kafir, ya, itu ada pembedanya, dibedakan dengan pakaian kaum muslimin, ya. Walaupun yang perempuannya mungkin pakai hijab, tapi ada bedanya. Yang laki-lakinya mungkin pakai jubah, tapi mereka Yahudi atau Nasrani, itu ada pembedanya. Wa alla yudhhiru syai'an mungkaron fil Islam, dan agar supaya mereka tidak menampakkan sesuatu yang mungkar di dalam Islam. Au syai'an, atau menampakkan sesuatu, min syairi dinihim kana quswas salib, dan mereka tidak menampakkan sesuatu dari syiar-syiar agama mereka, kana qus, seperti lonceng, wasolib dan salib. Wa ahkamu ahli dhimmah mawjudah fi kutubi ahli ilmi la nutilu biha huna. Dan hukum-hukum ahlu dhimmah, hukum-hukum ahlu dhimmah yaitu orang-orang kafir dhimmi, ada di dalam kitab-kitabnya para ulama yang kita tidak berpanjang lebar tentang hukum-hukum itu huna di sini. Ini mereka orang-orang kafir dhimmi, ya, orang-orang kafir dhimmi. Mereka berhak untuk mendapatkan paling orang golongan orang kafir yang paling banyak mendapatkan hak dari kaum muslimin, ya, itu adalah orang-orang kafir dhimmi. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka itu orang kafir yang telah mendapatkan pengakuan, pengesahan, ya, dari penguasa muslim untuk tinggal di negara, di negeri kaum muslimin, dan untuk tetap berada di atas kekafiran mereka. Ya. Dan ini perkara yang disyariatkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab, sampai mereka mau membayar jizyah dengan patuh dan tunduk. Walaupun mereka tetap di atas kekafiran, tetap Yahudi, tetap Nasara umpamanya, tapi mereka mau membayar jizyah, maka tidak diperangi. Dan mereka itu adalah orang-orang kafir dhimmi. Diajak Islam tidak mau, tapi kalau untuk membayar jizyah mau, ya sudah diakui, diterima bayar jizyah, mereka tetap dalam kekafirannya, kemudian mereka hidup di negerinya kaum muslimin, mereka berhak mendapatkan perlindungan jiwa, darah, ya, harta, kehormatan mereka dilindungi. Dan mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, dari keempat golongan orang kafir itu, satu yang mereka tidak berhak, tidak mendapatkan hak dari kaum muslimin, yaitu orang kafir harbi. Yang tiga itu adalah yang berhak mendapatkan perlindungan, ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa orang-orang yang maksum, orang yang maksum, orang yang dilindungi berarti ada berapa? Satu, orang Islam, itu jelas. Muslimin, orang Islam. Dua, kafir musta'min. Tiga, kafir mu'ahad. Empat, kafir dhimmi. Ya. Ini orang-orang yang disebut maksum, yaitu orang yang dilindungi. Dilindungi jiwanya, dilindungi hartanya. Orang Islam, ini jelas. Orang Islam, kemudian orang dari kalangan orang kafir, tiga. Kafir musta'min, kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Nah, itu mereka orang-orang yang maksum, yaitu yang dilindungi. Nah, itu sebagaimana dijelaskan juga oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan terhadap orang-orang kafir tadi, kita itu boleh, ya, kita itu boleh berbuat baik. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berdasarkan ayat ini boleh menyatakan bahwa manusia itu tidak dosa diperbolehkan mencari kecintaan orang lain, bahkan mencari kecintaan dari orang-orang kafir pun boleh, ya, boleh mencari kecintaan dari orang lain, dari kaum muslimin, bahkan dari orang-orang kafir itu juga boleh dengan ayat ini tadi. Tapi kalau mencintai mereka enggak boleh, mencari kecintaan dari mereka boleh, ya, dengan memberi hadiah, ya, memberikan suatu sedekah, kan boleh itu, memberikan hadiah, memberikan sedekah itu boleh. Al-Imam Asy-Syaukani beliau menyatakan bahwa memberi hadiah, membalas hadiah, menerima hadiah, tajuzu bainal kafir wa muslim, boleh dilakukan antara orang kafir dan orang Islam, ya. Rasulullah juga melakukan hal itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga tentang seorang wanita sahabiyah yang ibunya masih kafir, masih musyrik, datang menemui anaknya, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh saya menyambung hubungan dengannya? Rasulullah katakan, dan Rasulullah jawab iya. Kemudian Allah turunkan surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 tadi. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini dulu dan selesai sudah pembahasan risalah kitab yang berjudul Hukukun Da'atil Al-Fikrah wa Qorob Al-Syariah sudah selesai. Selesai pas sebelum Ramadan, ya. Sabtu depan kayaknya sudah Ramadan, ya. Maksudnya 2 pekan lagi ke depan kan sudah masuk Ramadan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.